Assalamualaikum pemuka kata, bismillah, datang menghampiri hadirin hadirat penonton pendengar dimanapun anda berada di seluruh Nusantara ini. Ketat nan indak diimbaukan nama, kok gedang nan indak disebutkan gala. Karena di Minang ini terlalu banyak orang yang bergala, tidak bersekolah, bergala juga. Ada Pakih, Sidi, Sultan, Abagindo Sultan, ada lain sebagainya. Sebelumnya saya minta maaf, talintuang dek kenainya. Tak singgung dek turun. Sudah tahu saya bergagas, manga mengengkang juga tegak janjang. Apa tut malah telanda? Daripada panjang mana saya berpidata, lebih baik saya perkenalkan satu persatu yang mendukung album Langkok-Langkok ini. Inilah dia, Mak Lepoh. Mak Lepoh kurang nyorancak. Dari ketek suko lalu dikatia. Pikapi amat jopat, bantuak muko berserak-serak. Setiap orang mendadak kabulala sampai-sampai masuk ke dalam sama. Apa tuik lah bantuan melepuh kuala melemak pihak. Yang berikut ini, kita panggilkan saja Liza Tania sebagai etek labia. Elok-elok mana cik tuyuan. Ya labia-labia cik iku, etek punya perasaan. Itulah denan etek labia, rumah kuah. Denang barasi, situ mandi, jo ayam mandi, hidung labi, muncung labi, mata jani, kulit barasi, makan sirih, minum ayam putih, segala labi, alah tu, mak dan. Abah bayo yo, cek kau mak bayo, cek kau tak pasoh bayo yo, kasih yo lain. Kalau tidak yo kan, kacau. Nah selanjutnya, inilah dia, Mak Hitam. Awas. Ambo Mak Hitam gagah mana? Lalu bagaluang serpo ula. Utak santiang pengana malala. Suko tak kantik dalam Sarawak. Urang mancaliak terpesona karena Mak Hitam babaun badah. Babaun badah. Apa tut malah hari musim hujan saja sekarang ini. Ternyata Mak Hitam ini yang tidak mandi. Rasanya kurang afdol kalau saya tidak memperkenalkan diri. Tentulah yo ya. Inilah John Cakra. Kadang di orang ketik di saya. Atau balik ya. Kadang berjalan tergontai-gontai pula. Sampai terpijak cirit kuda. Ketik kaki kadang kepala. Maka lama jo palai pada. Orang meminta sorry saja. Kenapa? Di sini tidak ada lowongan kerja. Langsung saja kita dengarkan lagu Centang Pare. Centang Parenang, Indo Abare Koberang. Apa bahasa dia sedang menangi, Maitam? Menangi? Ya. Apa yang kamu tangiskan, Tuan Malepo? Tapi air matanya tidak keluar. Ambo menangi dari lubuk hati yang paling dalam, Cakra. Oh, pantasan patik jodoh lu, Ambo. Masalah, Po. Ambo mencintai gadis. Tapi gadis itu nak mencintai Ambo. Ayo! Anda rancak, aku boleh hiburan bos ketek nak hilang kesadian emboko. Cakra. Kalau masalah hiburan, jangan ditanya. Lagu aja mere India. Ali cukup, aku boleh. Bos ketek. Iku mangga, apa dia? कहने से मैं मेरे तह मेल पे मिल पे साने हैं मिल पे वही बोते देखले चेवे तने मेरे तेले देखला दितने चिंते आई मते मिल पे ले कितना सदी जी का नंपाक्या दिया तिदा तरहिपूर तुम्हें ताम Nampaknya senjata saya tidak mangkus. Coba metam lagi. Asaman saja lah tu. Ambo akan menghibur Mak Lepo. Jauh Jawa. Nah, coba saja lah. Loh, kau tidak ketemu. Nah, ini dia. Ini Mak Itam telah datang. Menghibur Mak Lepo. Yang sedang bersedih, kesedihan jangan berlarut-larut, nanti bisa keluarkan. Ini betulah, itu ceweknya, gadis itu. Wah, yang itu ya. Nama apa? Iyo kami bano lah. Kalau ditolaknya cintamu, kecian ke Pak Junai. Ambo tanya ke Pak si Cakra, namanya si Junai. Lah, baik. Thank you. Adik sayang, cobalah pikir musik dan kini sedang tahun cang. Baik ko adik, sabana sayang, katakanlah dia badarui tarang. Undeh kuda, coba dengarkan, indah ko kuda, banjang banjang kan. Denai Maroko, adia manyiri, dua bajuntai, nandi pamasang. Iko tak lalu, nanjo pakasi, iko si junai, yonan kadatang. Iko tak lalu, nanjo pakasi, iko si junai, yonan kadatang. Kain palapak lagi nyorang cah di bawah. Kama nolong badan surang mananggongkan jiko bakato usata dorong pado manyasa kamu dia nasa se udah tadi itu bako si Junai udah kirim kan konda si Junai si Junai itu kawan udah oi adia usah lo sopo dubang iklan sekadang teko gigi adia inilah opo cinto denai Allah todorong mendo adia malema pia mati negini menambah usah. Adik sayang, cobalah pikir nasib dan kini sedang tahun cah. Baik ko adik, sabana sayang, katakanlah dia badarui tarang. Undeh kuda, coba dengarkan, indah ko kuda, banjang banjang kan. Denai Maroko, adia manyiri, dua bajuntai, nandi pamatang. Iko tak lalu, nanjo pakasi, iko si Junai, yonan kadatang. Iko tak lalu, nanjo pakasi, iko si Junai, yonan kadatang. Kain palapak lagi nyorang cah di bawah. Kama nolong badan surang mananggongkan jiko bakato usata dorong pado manyasa kamu dia Allah panek ambo dek bawa lega disiko kalian kiranya iyalah jadi berburu besok. Oh tantulah iyo batu cakra iyalah sudah seminggu anjing saya dikasih puding. Maksud saya dikasih puding. Oh puding. Kalau urusan anjing ke anjing langsung ke anjing ya langsung ke anjing tari awalnya suko anjing lupa. Oh bapak suko anjing lupa apa ya dengar ayo makanya dia agak condong karena lama, indak beli aja saya. VIP kece orang kini. Kalau saya cukup pakai anjing betina saja. Selain hemat tenaga, hemat energi, juga sangat menguntungkan. Adi 50 rata untungnya, Cakra. Selain itu, anjing saya juga bisa mencari apa anjing baru. Tidak perlu ke Jawa lagi. Kalau ambo mau buru, cukup pakai anjing ketek saja. Nyok aja lah maitam di babi. Di makan lah di babi. Lepo, Cakra. Coba kalian berpikir agak serentak. Malah pikir. Atau dulu anjing lepoh ngan jantan gadang ko, apa langsung gadang saja? Tentu indah. Yang pastinya dulu ngenel. Kalau anjing Cakra ko dulu ke? Bak itu wajo anjing ambo. Kini ketek bisuak gadang menjadi rajo di paburuanku. Kini anjang lepoh gadang bisuak gaek langsung mati. Kini anjang Cakra sadar rancak pebulu ketujuh namu bakaja masuk banda sampai kini alun keluar. Oi tumbang dan sampai mundur malu dan uang dari Indonesia. Yo bana bakaja uang tua lah sami kuat dan mayri uang sejo. Kok tak lupa lah dua lo sepagi amam bana dan juang. Anjang kumbang yo nan tasabu mandian pulau Liza. Udah muasinya. Ya kan dimandian. Paso kini denai basa Indah tau lo kerja juga lima aku. Anjang muda. Anak kecil lo udah nyiang. Enggak, maksud kamu anjang muda. Lai sayang, pun lah bakal jan yang udah dibagi, dia udah kacau. Paso kini denai basaba, jiko dikaji-kaji bana, eloklah udah lalu di luar. Jiko dikaji-kaji bana, lalu sila udah di luar janjang tuh. Adik aja sial lalu, lain gak apa-apa. Dicari dulu lah sinyalnya beko. Cakra, ya melepo. Apa Cakra lah menangai info teman? Info teman mbak Ablo kok. Info teman. Info teman. Info teman kecak saya. Impoten. Info teman kecak orang info teman kecaknya. Ha, jadi malah apa tu infonya? Mak hitam. Lihat nama hitamnya. Mak hitam yang mana nih? Mak hitam nang karisma tu. Apa pula tu karisma? Akarit yang masih. Malepo, yo Cakra, tekanar saya sih. Sungai Tarap Parembang petang, yo. Ambo berbab, mak lepo tukang nendang. Yo kalau bab itu kata Cakra, ada bil ada bab tu. Yang mau tukang nendang. Jadi, berenang deh, jadi naikonya. Mana sih Malepo? Onde, yo. Babayo si gonyeknya dari Cakra kong. Lain pulau saiknya. Iyalah. Kalau gabap yang mango agak panjang gonyek segete. Pakaro sagi menyegi. Hambo tukang ekwa. Ama suak lah malek pola. Jadi. Oh ingin solat. Ugang banyak adang akan malah. Ikonan mana denai sabui di dalam lagu denai sampaikan. Kalau mak hitam sedang begang, begangnya alang kapalang. Iyo juo bakat to ugang. Babeliang-beliang cek matoe, badagiak-dagiak gagamane. Kambang-kambang lubang hidungnya, manggagi-gagi si sungui e. Bacoy gajah kaman dogong, bacoy gimau kaman angko, bacoy itu bana la bantu Anak bicacak, anak bicacak, kalian berdua pengacau. Mana kalian berdua? Cacak dari tadi dendangan kan, adik ino ada manuan kan, kalian berdua lah meninggung pucat kada dia. Dia mana no? Bagaimana dia? Ya, Mak Hitam. Bukannya kami menyinggung perasaan Mak Hitam. Iya, betul. Apalagi menyinggung puncak kada Mak Hitam itu. Yang sampai sekarang belum sihat-sihat. Jangan kencang mana ke jando. Kok Mak Hitam kencang juga ke jando? Jelih lah kadi-kadi banyak kok. Suka kari siap masyak. Hei, jando itu tau. Mengacak kudu pandai itu, Mak. Hei, Mak Hitam. Supaya jelih siang nambah hari, parang nambah bulan, kok dapat bulan purnama? Adang sampai bulan sabi. Apa lagi tambah bulan? Adang ana metam yo. Thank you. duo onde ma kapua urangnyo onde ma ompong giginyo onde ma lepo malepo dangakan mala usahnyo denai angkun dua wa ajari itu nantaraga di denai mancari bini manga wa angapulo olepo nan saki hati olepo nan iri hati olepo maraso danti olepo nan saki gigi bukannyo denai dema hitam nan saki hati indahnyo denai dema hitam nan saki gigi denai kan lai ma hitam banene gati elo lai tu dema nanti kau ini onde ma gak jadi bini onde ma gak jadi istri ala sekian umur tak pakai, apa saja kepandaian anda pek di cakra baru. Kalau bicara tentang kepandaian, Maitab, jangan ditanya pedasnya lada. Siapa pula yang tidak tahu dengan cakra? Tukang silawat dulang. Pai malam pulang pagi. Dahulu zaman radio, sekarang zaman VCD. Ya. Dahulu baca cerita, kini tolong nampakan bukti. Ayo, sesuai mana lu? Nggak mau bukti. Coba sikit-sikit, dengarkan deh. Apa, coba lah. Aku nyawa. Coba. Inlele, ay nabi, ay. Emu nama odenele rana suwal. Amak leponga, angang ang dalanga, angang ang telenga, angang ang pandia. Kamu ni dia malepong, hitam kan? Amak hitam, angang ang ilonga, angang ang telenga. Enggak apa dia enggak. Kalau ambo ahli dalam bidang asam buah menyambuah, akecek mengecek, katuo mengatu, ambo lah bidangnya. Katuo pertama, katuo batapati. Ayo. Katuo kedua, katuo bacari. Katuo ketiga, katuo orang. Katuo kampe, katuo kawan. Kelima, katuo dun sana. Keenam, katuo kakak. Ketujuh, katuo orang banyak. Katuo kakak. katua dia. Ah, kalau ambo lain, ambo lamo di Cino. Oh, nampo ku ado kepandian. I sing so white sisa, sumpang sing so white kai kin sai ki wa maka. Sing saya go wata. Hebat, hebat, hebat. Taruh. Sing so white sisa, sing ini mambah susah. Ayuh. Encik kan itu sana PR yang. Ambo bisa blo. Cincin mahanya yang piang. Artinya? Artinya tengah malam ni kerupuk ampiang. Acakra, hey. Ini betul malah. Awak bernyanyi berdua bah. Jadi kita bawakan judul lagu Ba Nasib Elok. Ambo setau bah cik. Oh tak bisa. Apa tu? Resep mak hitam buruk. Indak guno ikut kok kayo dikonyo raso kamanyasa iyo juo kata orang tuo tapi ti banyak badan tak seslo elok banaga lagi badan dek ulang tuo nyobatan tangan raso diri kan yang tak makan imu komani batin manahan orang kayo tapi ti banyak banyak lalai padonan indak ameh banyak Allah sakaro pa Allah punyo sawah batin La coi ko de mera sokan nasita mano kadikadukan jiko uru ayo natasuo badan den surang nan manangguangkan awak rasa kete. Ilo di rumah co orang nantan naik kafe. Tapi sayang di denai ada sakete. Ilo di rumah co orang nantan naik kafe. Tapi sayang di denai ada sakete. Ilo di rumah co orang nantan naik kafe. Tapi sayang di denai ada sakete. Ilo di rumah co orang nantan naik kafe. Tapi sayang di denai ada sakete. Gilo di rumah bantu orang nan kanai kabe. Onde mandi di siko kalian ke sadua ya. Ayo. Ala panik dan mencari. Ada tadi ke pasar. Ha nampak cewek rancak. Oh rancak. Bantu ak serupa bintang filem. Oh. Iya. Atau badan tinggi kulit berasia. Oh. Pakai apa? Nak pakai apa? Pakai i. Pakai i. Re. Hidung mancuang bibit taba. Oh. Iya iya iya. Mata sipit gigi keluar. Oh. Jikuk baju alen, amal lenggok-lenggok. Ha. Cik ke kidak, abarik ke suok. Oh, abarik ke suok je. Ha, tembang itu. Sampai-sampai matua dia nak mula luar tu. Mana tu? Memang cari anak gadis tu. Oh, jadi babayu anak gadis tu ya? Oh, oh. Tu je. Ini nak. Oh, dia. Oh, adik. Yang sedang apa? Mandi tu. Ada itu kamar orang cari. Cari oh. Mandi tu. Oh, tu. Ah, lepok cakra acur ayu cewek tu dia ngak. Ah, siapa lu? Ah, yang anteng. Saya dulu. Kerambil muda usah dicukil. Dimakan dengan beras sepulut. Sekeras itu saya memanggil. Haram sepatah pun adiak sahut. Mungkin adiak bapak kak mah. Acu lepoh, lepoh, lepoh. Ambo lah. Lepoh, lepoh. Awas, awas. Ambo merayu lah. Ambo kesan ambo agak romantis. Ah, cipo. Ambo orangnya suka romantis. Wajahmu. Wah, wow. Hebat ya, itu hebat. Itu ya. Baru wajah, baru wajah lah galak saja. Itu baru wajah lah galak ya. Saya enggak wajah saya. Cuma tak sih wajah doh. Bila ku tatap wajahmu pada malam hari, hatiku sunyi dan sepi. Aduh, aku teringat wajahmu mirip dengan bintang film dunia. Seperti siapa? Seperti Madonna. Tapi sayang. Apabila malam berganti siang, iya, wajahmu berubah jadi siapa? Mirip Dracula. Mana mu? Itu namanya asmas. Asma itu? Asma Reusa Jo. Atau asma? Asma itu? Sasakno. Kalau apa dulu? Itu asma. Apa tuh? Ana mau suku di Indian. Apa dulu asmi? Asmi itu nama mak mbo tuh. Biar dia ke Merayu lagi. Dia Merayu. Kau cari. Coba, gaya mau Merayu. Coba, coba. Bisa. Oi. Pak A, kenapa Pak Na, badak kah? Badak kah? Bantu antu lompat di den. Hantu, mak. Apa camin lah kau? Tandu camin dong. Onde adik kandung siapa namo? Bantu amananya denai tadayo. Apa kau sababnya adik mangango? Tapan aku adik dek gagah ambo. Anu dia, anu dah ayak yang ganda. Ondeh kuda gagah rangkai o gada. Yelah. Rambutnya pirang gayanya mankime. Pasti. Jiko udah lain sabana cinto. Lagi. Tolong balikan denai HP seken. Jangan HP seken, dia malu awak. Kesin baru sudah balik ini. Ku amuh adik ayo ambo. Apa kan tak dem balikan. Untuk adik nan dem sayang. Sagalonyo denai curah. Jalan makan restoran, baju den tolong balikan, lagu nan jebat. Mati ya kok mak. Pertangga kami tinggal nih kok mati ya. Ya, itu lembar oleh pemanasan barna ya. Bu ambo adia co ambo, apa kan tak kembalikan untuk adia nan dan sayang sagalonyo. Bantu orang mengalir dah jual wali. Mengangu saya mencuang ni. Beko masuk orang ni kotek. Pak aku anda kabura malang itek. Alampe tahun bagawa di rumah tangga. Alun cie juo nanda pe dibanggakan lain. Abai beda aja bini mai tam. Babi ni mau? Cak lihat lah. Aku rumah padek. Aku padan sadunya mangkile. Aku bungkong. Alapan mau ada jerawat. Talompe mencuang madek. Mana talompe? Jerawat bago. Tapi. Tak lampau dek cilalek. Sampai-sampai nampak pusik. Mangkonya maitam. Pas senang ke arah rumah maitam tu. Pakai baju jangan pendek-pendek. Mau ambil bangi ranggai betul. Dek. Itu tandua dan cinta. Dek. Cinta ke cinta? Cinta ke cinta? Makalah cinta tu dek maitam. Antu baan ke lama dek. Kok dek maitam dan nengak? Dek lah bakak. Waang tu dan nengak. Jadi pun waang lah dek. Waang kan anak dek. Anak balu dek. Kan anak dek. Dek bakak. Waang nengak. Dek bakak. Waang nengak. Dek bakak. Waang nengak. Ada apanya? Laki tidak ada di rumah, kamu berdua-dua saja di sini. Cakra, tolonglah aja etik kau amai paja kau sikitik. Inyo kan sudah bersekolah. Iya bersekolah tapi dia ada dia pawak dengan sianya. Biasa saja tak mungkin dia pula bergakau. Beko palak dan pulang depe mati ya. Etam, depe-depe apa ini? Jangan membangunkan harimau bopok. Ini con cakra, Etam. Janganlah bakato sarupo itu dah. Bakato sarupo iko saja lah dah. Cakra, ambo minta maaf gua. Ada salah ngecek tadi kat kasa. Minta maaf. Etik. Oi. Dia dingin rasu. Tapi jangan lama-lama pula bersalam. Apa mesti lama pulang lu? Kenapa bergegas benar kamu pulang? Banyak anak adik kaku alia. Tidak berfoto-foto kamu dulu. Terima kasih ni ke pulang lu. Ya. Udah, lecak. Mau udah lama mana pulang dah. Udah kan, Jo sayang. Lama mana udah pulang. Ini kau udah lah pulang ke pengawat lai. Nasib kita kok di musim kini kadimakan payah pulo. Tubo ladang akan begini udah batato. Dan adik manyasa balaki jo diri ambo. Dan adik manyasa balaki jo diri ambo. Oh. Ada goreng ubi, ada goreng sukun, ada goreng pelo, ada orang yang tidak lanjut di maitam. Alah segadangku goreng lah, aduh jenama tanya. Bapak aku ngenyang lah gorengnya kotek. Jadi bapak apa untuk goreng yang gadang itu di maitam? Cuma maitam parogoan yang gadang itu sang ini. Deh, lomak warna goreng cik. Goreng kan lunak-lunak itu. Dek. Oi. Saja etik mengalir di siku, gadang ketik dua muda. Ketujuh warna goreng cik di siku. Oh, nyuman, tu mah nak mengalih kau nan pertama ramah tamah, nan kedua budi payah baso ketujuh, nan ketiga murah meriah, dan nan keempat kalau ada orang nan barutang aja saja lah. Wah, pati lah ya teh, banyak lelaki mangkal jiko di kedai teh. Tak ada orang ban, mama itu mengecek mah, emangnya di situ pangkalan ojek? Siapa tahu teh. Dek, oi, kop steak air pen bagi. Unde, aduh-aduh saja kan nak cakera kumah. Apa tu? Kop steak air pen bagi itu artinya, Dek, kopi setengah, airnya panas, banyak gula tu, Dek. Oh, Pak itu, Mayo. Ah, unde, lama mana ini kopi cakera kumah? Bak janggut pulang ke tukang gunting apa Diden? Kalau minum itu harus dengan perasaan, Mak Itam. Apalagi temannya goreng etek. Kalau ambo minumnya tesar sajonyo. Apa pula bantok minumannya tu maitap? Ah, tesar tu aratinyo tesaro. Oh. Jadi kalau maitap minum teh harus dikumpulkan segala macam sarok. Sarok rumah, sarok dapur, sarok kantor. Tama sua, sarok balai ya maitam. Apa tut malah bantu maitam ni sarok pusarok? Ada langsung bana, cakram ngecek ni koma. Latibo pulo, tukang utang latibo pulo. Enggak kira kau mengunjang dena? Oh dah, makan goreng teh. Walaupun angui-angui saya teh, lemak minum kopi. Teh, oh, seperti biasa teh, utang teh. Kopi sakare, gulo sakete, ya alai. Goreng diangke, tambahnya. Langsung capek, utang bayar bagulambe. Sudah makan goreng langsung pari pade. Si cakra bentuk konce. Mak lepo bentuk aceh. Mak hitam bentuk ulek. Alai mak lepo, itu saja. Untuk sementara, itu sajalah dulu teh. Ayo, itu nang goreng teh lebih ya. Pisangnya sabana kame. Sabana bule. Sabana pade. Walaupun angui-angui sakete, makan batigo. Dibagi berampe. Nanete gilo mangame ngame. Tanturai ye te mangame nyo. Kuna tuh lalu pulang konete biku. Dingin, lama juga minum pakai kopi. Namanya aja goreng ete lapia. Onde lamanya si goreng pisang, dimakan duo pariwajen kanyang, dimakan tigo langsung kabalanggang, dimakan ampe duo buah lata utang. Dimakan ampe duo buah lata utang. Onde lama-lam nasib ten malam, tiba di rumah waden kanai berang, tadang abini pasuaro kadang. Indah ado kini tampe denai batenggang, indah ado kini tampe denai batenggang. De ulah tagi pado kayo, anak bini den kini tani ayo. Jiko di rumah makan sambalado, padeh man cucu waka anak talingo. Sampai keluar si ayo mago, matola sirama ilia sanemo. Tupe itu gulai paku dimakan taraso kanyang. Deulah iko jo itu nan baulah goreng. Dan lama dua di lapau indah tantu hari lasia. Rumah tanggo dan kacau balau tio sudut dan bau ulah iko jo itu nan baulah goreng pisang. Dek lama adu dua di lapau indak tantu warilah siang. Rumah tanggo dek kacau balau tio sudu en bau tau. Nande ulala aco bau tau anjo urang lapau kini lah berang. Anak banyak lapa sera sera indak adon malamanya di urang. Daripada kami selalu kuisakian, ado demak lepo, ado puno lah demak hitam, ado lezatannya, ado jon cakra orang imbauan, surang bakuli kuning nanti go kulinya kalam kalam, oh talara so manis lah denam lah di lalu dua jangan lah nak kok letalara so pai, lambe pulo lah diluakan, bau deba pikir oleh badalam dalam.